Tradisi agama bukan konfrontasi. Agama yang mengajarkan kebaikan seringkali tampil tak mengenakkan karena para pengikut salah menerjemahkan. Konfrontasi diciptakan dengan usaha meniadakan yang lainnya. Perbedaan tak mampu disikapi untuk menciptakan kompetisi, belajar, bertanding untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Agama seharusnya berkompetisi di dalam kehidupan ini untuk menciptakan karya yang luhur, membangun kebersamaan di dalam nada-nada indah persatuan. Sehingga perbedaan bukanlah sesuatu yang menakutkan, dikompetisikan dalam semangat yang tepat, dikompetisikan untuk menggapai manfaat, dikompetisikan untuk membuktikan yang terbaik di antaranya. Konfrontasi bukanlah ajaran agama. Konfrontasi hanyalah sebuah penerjemahan yang salah. Konfrontasi sungguh tak mencerminkan semangat agama yang anti kekacauan. Konfrontasi justru membuktikan kesalahfatalan dalam memahami hakikat kebaikan. Karena itu, sudah seharusnya kita merenung untuk bersama-sama memikirkan bagaimana bertanding dalam kancah konteks agama, yaitu berkompetisi untuk menunjukkan kebaikan, saling berpacu membuktikan kebenaran yang diyakini, tanpa terjebak pada konfrontasi yang merugikan, yang justru tak mencerminkan kesejatian kebaikan. Agama harusnya tampil teduh, pengikut-pengikut tak pada tempatnya merusak apa yang baik, yang diajarkan. Meniadakan yang lain hanyalah semangat konfrontasi yang salah. Tapi hidup bertanding untuk menciptakan kebaikan adalah semangat yang harus dijunjung tinggi bersama-sama. Maka kompetisi agama akan menciptakan nuansa indah kehidupan dalam kepelbagaian. Perbedaan bukan apa-apa. Kompetisi perlu ditingkatkan, terus dipacu untuk menggapai hasil yang maksimal dalam kebersamaan yang indah. Selamat berkompetisi, berlomba membuat kebaikan. Jangan pernah konfrontasi kalau memang Anda orang beragama. Bersama saya, Bikman Sirait.